Jari masalah, kalau tak mau berdarah. Bahasa sini memang sudah lumrah. Kalau tak kesana balik ke rumah. Jari masalah, kalau tak mau berdarah. Bahasa sini memang sudah lumrah. Kalau tak kesana balik ke rumah. Kinai, kinai. Pulang sekolah, beeman, beeman. Pulang on the truck, with the man, with the man. Gak usah pakai backingan, backingan. Kita siap dalam ransel, walaupun yang tetap hasil. Dompet tipis tapi nyali tebel. Musuh datang langsung sampai koper. Remain jangan coba ganggu pas di sini sobat. Nyali ciuk macam domba, kena batu langsung tobat. Ikan hiu makan soto. I'ma fuck you, fuck the popo. Ya udahlah masih bodoh. Aku ngantuk mau bobo. Jangan cari masalah kalau tak mau berdarah. Bahasa sini memang sudah lumrah. Kalau takut sana balik rumah. Jangan cari masalah kalau tak mau berdarah. Bahasa sini memang sudah lumrah. Kalau takut sana balik rumah.